wangi bunga dalam hening khayalan asmara. Hatiku rawan menanti kehadiran Dewi Malam pancaran bahagia. Ku ingin selamanya mendambakan khayal kutu kau cuita. Dalam hening, dalam lamunan, menanti datangmu Dewi Malam. Thank you.